السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وارفع عنا مقتك وغضبك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim li Hadratis Syekh Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu taala wa radhiya anhu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina bid-dawaini amin. Qala radhiyallahu anhu al-bab ats-tsalitsu fi adabil muta'allimi ma'a shaykhihi wa fihi 12 naw'an min al-adab. Bab yang ketiga ini berkaitan dengan adab muta'allim dengan ataupun terhadap gurunya. Nah, di sini ada 12 ya, ada 12 macam adab-adab yang mesti dijaga oleh seorang murid, seorang muta'allim terhadap gurunya. Al-awwalu yanbaghi lit-talibi أن يقدم النظر ويستخير الله تعالى في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه. Yang pertama, hendaklah bagi seorang talib, seorang murid, seorang muta'allim, sebelum dia berguru kepada seseorang, mengambil ilmu darinya, hendaklah dia yuqaddimun nazar wa yastakhirullah. Dia harus melihat, beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus melihat dari siapa dia mengambil ilmu. Ya. Kemudian setelah itu dia beristikharah kepada Allah, meminta bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang kepada siapa dia mengambil ilmu. Ya. Dan mengambil akhlak dan adab-adab. Ya. وَلْيَكُنْ إِنْ أَمْكَنَا مِمَّنْ ثَبَتَتْ أَهْلِيَتُهُ. Dan hendaklah jika memungkinkan, ya, dia harus mengambil ilmu dari orang yang memang sudah ثَبَتَتْ أَهْلِيَتُهُ, betul-betul ahli, ya, di dalam bidang ilmu yang ingin dia pelajari. وَتَحَقَّقَتْ شَفَقَتُهُ, dan betul-betul memiliki rasa kasih sayang, ya, rasa penyayang, ya, karena ini akan sangat penting sekali ketika seorang guru nanti mengajarkan muridnya, dan di antara murid-murid tersebut mungkin ada yang ya agak susah paham, ya, maka perlu kepada kesabaran dan betul-betul menyayangi muridnya dan menginginkan kebaikan untuknya. Nah, sehingga itu akan menjadikan dia bersabar, ya, di dalam mendidik, mengajar muridnya. Wa dhaharat muru'atuhu, washtaharat siyanatuhu. Kemudian juga orang di antara sifat guru tersebut juga betul-betul nampak muruahnya. Ya, muruahnya yaitu akhlaknya, moralnya, perilakunya. Washtaharat siyanatuhu, dan dia juga betul-betul terjaga. Ya, terjaga akhlaknya, agamanya, perbuatannya, ucapannya, ya, dan segala-galanya. Ya. Wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tafhiman. Nah, di samping itu juga dia pandai mengajar. Ya. Kemudian pintar ataupun pandai di dalam memberikan pemahaman kepada muridnya, karena ilmu itu tidak cukup kita fahami, tetapi yang lebih penting dari itu adalah mampu menjadikan orang lain paham. Ya, kalau paham untuk diri sendiri mudah, tetapi bagaimana menjadikan orang lain itu paham, itu perlu kepada seni, perlu kepada pengalaman. Fa'an ba'di as-salafi hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum amman ta'khudhuna dinakum. Dari sebagian salaf yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Sirin mengatakan hadzal ilm, ilmu ini adalah agama. Hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maka lihatlah, periksalah, telitilah, ya, dari siapa kamu mengambil agamamu. Ya, jadi ilmu ini, yaitu ilmu syariah ini adalah agama. Ya, maka jangan mengambil agama dari sembarangan orang. Ya, oleh sebab itu tadi kriterianya disebutkan sebagian, ya, yaitu betul-betul memiliki keahlian di bidang ilmu yang dia ajarkan, kemudian betul-betul memiliki sifat penyayang, ya, sehingga ini akan menjadikannya bersabar, ya, tekun di dalam mendidik murid-muridnya. Ya, nah, maka itu yang pertama, ya, jadi tidak sembarangan mengambil ilmu dari seseorang, ya, kecuali memang dia betul-betul ahli, ya. Nah, dan tentu di zaman sekarang ini pun itu lebih harus lebih hati-hati, ya. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang katakanlah, ya, dia mungkin dipanggil sebagai ustadz, tetapi secara keilmuan itu tidak matang. Mungkin pandai berbicara, ya, tetapi tidak ada isi, ya, sehingga banyak yang, ya, ketika berbicara tentang hukum dan lain sebagainya itu sering bertabrakan dengan ijma' para ulama. Nah, maka yang poin yang pertama yaitu berhati-hati, ya, apalagi sekarang ada namanya Syekh Google, ya, Al-Allamah YouTube, ya, itu semua apapun yang kita tanya dia pasti bisa jawab, walaupun nanti jawabannya itu ngelantur sana kemari, ya. Nah, maka harus betul-betul melihat dari siapa kita mengambil ilmu ini, karena ilmu ini adalah agama, ya. Yang kedua, wathani an yajtahida an yakuna asy-syaikhu mimman lahu 'ala al-'ulum asy-syar'iyyati tamam al-ittila'. An yajtahida an yakuna asy-syaikhu mimman lahu 'ala al-'ulum asy-syar'iyyati tamam al-ittila'. Kemudian di antara kriterianya, seorang murid harus betul-betul berijtihad, bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari guru yang memang betul-betul menguasai ilmu syariah, ilmu agama, ya. Karena sekali lagi bahwa agama ini adalah amanah, ini adalah jalan keselamatan kita. Ya, apabila kita memilih guru yang salah, maka dia pun akan membawa kita kepada jalan yang salah juga. Walahu mimman yuthaqu bihi min masyayikhi asrihi kathratu bahthin wa tulu ijtima'in. Kemudian di antara sifatnya adalah dia banyak berinteraksi, banyak berkumpul, banyak berdiskusi ataupun banyak mengambil dari masyayikhu asrihi, dari para guru, para masyayikh yang hidup pada zamannya. Artinya dia banyak berkumpul dengan para ulama, ya, duduk dengan para ulama, ya, itu sifat-sifatnya. Ya, sifat dari guru ini adalah dia banyak berkumpul dengan para ulama, bertemu dengan para ulama, baik itu di dalam bahsul masail misalnya, di dalam membahas masalah-masalah, di dalam berdiskusi tentang masalah-masalah dan lain sebagainya. La mimman akhadhal ilma an butunil awraq. Nah, bukan dari orang-orang yang hanya mengambil ilmu dari lembaran-lembaran kertas. Artinya dengan hanya membaca buku. Ya, pertama bahwa ilmu itu kita harus bedakan antara al-ilm dan thaqafah, antara ilmu dan wawasan. Ya. Ilmu itu harus diambil dari guru. Ya, dengan cara talaqqi. Talaqqi itu mengambil langsung dari guru. Ya. Yang mana guru ini nanti akan membukakan pintu pemahaman, ya, terhadap disiplin-disiplin ilmu keislaman. Kemudian untuk memperluas wawasan pengetahuannya barulah, ya, membaca buku, tetapi dengan syarat sudah memiliki kunci untuk memahami, dan kunci itu akan didapatkan dari guru. Itulah sebabnya di antara syarat belajar itu adalah syaikhun fattah wa kutubun sihah wa mudawamatun wa ilhah, yaitu syaikhun fattah, yaitu guru yang akan membukakan pintu pemahaman. Yang kedua, kutubun sihah, kitab yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, yang sahih, ya. Kemudian yang ketiga, mudawamah wa ilhah, ada kesungguhan dan terus-menerus di dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian mudzakarah, setelah itu mudzakarah, mutalaah dan lain sebagainya. Nah, maka orang yang dikatakan alim itu adalah orang yang mengambil ilmu dari guru, ya, dengan kriteria yang telah disebutkan di atas tadi, ya. Bukan bukan orang-orang yang hanya mengambil ilmu dari buku, ya. Ya, karena buku, ketika seorang ulama menulis kitab, tentu di situ ada rahasia-rahasia, ya, yang tidak akan diketahui kecuali oleh yang menulisnya. Nah, kemudian diajarkan kepada muridnya, maka murid itulah yang akan mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam buku tersebut. Ya. Nah, maka tanpa diajarkan, ya, mengambil langsung dari guru yang memang sudah betul-betul memahami kandungan kitab tersebut, ya, maka orang akan memahami dengan, ya, pemahamannya sendiri, sehingga mengambil kesimpulan sendiri, ya. Nah, maka orang yang di antara sifat guru ini adalah bukan orang yang mengambil ilmu dari buku. Artinya dia sudah berguru. Nah, dan bergurunya itu pun bertahun-tahun. Ya, oleh sebab itu di dalam Imam Syafi'i, lan tanalul ilma illa bisittah, di antaranya di situ adalah tulu suhbah, yaitu suhbah yang panjang terhadap guru. Ya, bukan hanya seperti zaman sekarang ini sehari dua hari daurah, ya, khatam kitab langsung merasa dirinya sebagai alim. Enggak bisa, bertahun-tahun ya, tulus suhbah, bertahun-tahun melazimi gurunya. La mimman akhadha al-ilma an butunil awraq wa lam ya'rif wa lam yu'rab bi suhbatil masyayikhil khuzzaq. Ya, jadi mengambil ilmu itu bukan dari orang-orang yang mengambil ilmu dari buku, ya, dari lembaran-lembaran kertas, dan juga tidak pernah dikenal bersuhbah dengan para guru, para masyayikh al-huzzaq. Ya, qala imamun asy-syafi'i radhiyallahu anhu, mat tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Barang siapa yang bertafaqquh, ya, melalui buku tanpa bimbingan guru, maka dia sudah menghilangkan, menyia-nyiakan hukum, ya, maka dia akan, ya, artinya mengambil kesimpulan hukum yang salah, ya, sehingga hukum yang benar itu akan hilang dan seakan-akan sia-sia. Nah, oleh sebab itu kita melihat bagaimana para ulama terdahulu itu menjadikan syarat ilmu itu adalah berguru, ya, sehingga keberkahan ilmu tersebut diwariskan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut para ulama itu sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Nah, pewaris itu kan harus ada hubungan. Harus, ya, seseorang enggak bisa dinamakan sebagai ahli waris kalau dia tidak ada hubungan dengan orang yang meninggal ini misalnya. Nah, maka demikian juga di dalam bidang keilmuan, kalau orang tidak tersambung sanadnya kepada Rasulullah, bagaimana bisa dikatakan sebagai pewaris Rasulullah? Sebagaimana orang tidak bisa dikatakan sebagai ahli waris kalau tidak ada hubungan nasab. Nah, nasabnya ilmu itu dinamakan sanad. Ya, sanad itu adalah nasabnya ilmu. Ya, ilmunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita lihat misalnya di Hamish, di situ Imam Ibnu Hibban menyebutkan bahwa dari salah seorang ulama bernama Abu Usamah, beliau mengatakan, "Idza wajadtum rajulan ma'rufan bishiddati at-talab wa mujalasati ar-rijal faktubu anhu." Apabila kalian menemukan ada seseorang yang dikenal kesungguhannya di dalam menuntut ilmu dan di dalam mujalasah, bermajlis dengan ar-rijal, ar-rijal di sini maksudnya dengan para ulama, faktubu anhu, maka tulislah ilmu darinya, artinya ambillah ilmu darinya. Ya, bahkan Imam Ahmad dulu pernah berada di majlis Al-Mu'tasim Billah atau Khalifah Al-Abbasiyah, ya, yang ketika itu berkembang mazhab Mu'tazilah, ya, bahkan sampai beberapa khalifah itu mengadopsi mazhab Mu'tazilah. Nah, di antara salah seorang pembesar Mu'tazilah waktu itu bernama Ibnu Abi Duad, ya. Nah, ketika Imam Ahmad berada di dalam majlis tersebut, Al-Mu'tasim mengatakan kepada Imam Ahmad, "Kallim Ibnu Abi Duad." Coba ini berdiskusi dengan, bicaralah dengan Ibnu Abi Duad, atau berdiskusilah dengan Imam, dengan Ibnu Abi Duad. Akhirnya Imam Ahmad pun berpaling, fa'arada anhu abi, ya, Soleh ini, Soleh bin Ahmad bercerita, akhirnya ayah saya berpaling dengan wajahnya, ya, tidak mau menatap Ibnu Abi Duad ini. Qala kaifa ukallimu man lam arahu ala babi alimin qattu. Bagaimana saya mau berbicara, bagaimana saya mau berdialog, bagaimana saya mau berdiskusi dengan orang yang saya tidak pernah lihat berdiri di depan pintu ulama? Ya, artinya ilmu yang dia dapatkan itu semuanya dari bacaan saja. Ya, maka ilmunya itu tidak punya nasab. Ya, ilmunya tidak bernasab, maka tidak dianggap, seakan-akan tidak ada. Ya. Nah, dan itulah rahasia keberkahan ilmu itu adalah di sana. ya, karena sumbernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, kemudian tabi'in terus sampai hari ini, ya. Sehingga apabila ilmunya ini bersanad, bersanad itu artinya ilmu yang diambil dari guru, karena sanad itu pada hakikatnya adalah guru mengambil dari guru, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan keberkahan. Artinya apa? Pemahamannya pun terjaga, tidak ada yang nyeleneh dan lain sebagainya, ya. Oleh sebab itu Syekh Masyaikhuna Syekh Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari, itu beliau mengibaratkan ilmu yang diambil dari guru ataupun yang bersanad itu seperti, ya, seperti tasbih, ya, seperti rangkaian biji tasbih. Beliau mengatakan fa'idha taharrakat as-silsilah, apabila ada satu biji dari tasbih ini bergerak, maka semua akan ikut bergerak, ya. Ya, artinya apa? Jika keberkahan itu ada pada salah satu daripada guru, misalnya keberkahan dari Rasulullah, maka terus akan didapatkan oleh semua yang ada di dalam silsilah sanad tersebut. Tapi kalau terpisah, ya, biji tasbih ataupun biji silsilah ini terpisah, kalau dia bergerak, dia akan bergerak sendirian, yang lain tidak akan ikut, ya. Kalaupun dia tersesat sendirian, ya. Nah, maka itulah kita melihat banyaknya pemahaman-pemahaman yang terkadang berbenturan dengan pemahaman para ulama, dengan ijma. Sebabnya adalah karena tidak mengambil dari guru, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengajarkan kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepadanya Al-Qur'an. Kalau memang kita bisa paham dengan langsung membaca Al-Qur'an, maka Rasulullah enggak perlu menjelaskan kepada kita. Maka Allah akan mengatakan, nih baca kitab, nih baca Al-Quran sendirian, pahami sendirian. Tidak, tetapi Rasulullah diutus untuk mengajarkan kepada manusia wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah, Al-Quran kepada Rasulullah, kemudian beliau menjelaskan kepada para sahabat, ya. Dan seterusnya juga para sahabat menjelaskan kepada para tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, ya. Nah, maka itu yang kedua, yaitu bahwa dia harus betul-betul bersungguh-sungguh untuk mencari guru yang memang, ya, memiliki kesempurnaan ittila' terhadap ilmu-ilmu syar'iyah, ya. Dan banyak berkumpul dengan para ulama, tetapi bukan dari orang-orang yang mengambil ilmu dari hanya bacaan saja. Baik, yang ketiga, an yanqada li syaikhihi fi umurihi, ya. Kemudian di antara adab kepada gurunya, an yanqada li syaikhihi fi umurihi, dia harus betul-betul tunduk kepada gurunya di dalam segala urusannya, ya. Apa yang diarahkan kepadanya oleh gurunya, apabila sudah memiliki kriteria yang disebutkan di atas tadi, ya, yaitu guru yang memang kamilul ahliyah, yang keahliannya memang sempurna, maka murid ini kalau sudah beristikharah, kemudian berijtihad, yang menemukan guru yang, ya, sesuai dengan kriteria yang di atas tadi, maka dia harus tunduk kepada arahan, kepada bimbingan, kepada tuntunan dan perintah dari gurunya, ya. Karena gurunya apabila betul-betul memiliki kriteria seperti yang di atas, maka dia tidak akan membimbing kecuali kepada kebaikan murid tersebut. Wala yakhruju an ra'yihi wa tadbirihi, dan jangan keluar dari pendapat gurunya, dari arahan gurunya, dari bimbingan gurunya, ya. Jangan sampai artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan bimbingan ataupun dengan arahan gurunya. Bal yakunu ma'ahu kal maridi ma'at tabibil mahir, tetapi hendaklah dia berlaku ataupun berbuat ya di hadapan gurunya seperti seorang yang sakit di hadapan dokter yang memang ahli, yang spesialis. Ya. Seorang yang sakit ketika datang kepada dokter, kemudian dokter menyarankan ini, melarang ini, memberikan resep seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh pasien ini? Ya. Membantah, "Oh, dok, kayaknya ini salah obatnya. Ini kurang pas katanya. Atau dosisnya kelebihan atau macam dan lain sebagainya." Nah, kalau dia sudah percaya bahwa dokter ini memang betul-betul spesialis, betul-betul ahli, maka dia harus ya tunduk, harus taat, harus mengikuti apa yang disarankan oleh dokter tersebut. Bahkan dokter mengatakan, "Wah, ini harus operasi ini." Ya, enggak ada jalan keselamatan untuk kecuali itu. Ya. Kalau memang betul-betul ahlinya, ya maka pasien di situ tidak bisa memiliki pilihan lain. Nah, maka kalau seseorang pasien itu pasrah kepada dokter apapun yang diperintahkan, yang diarahkan kepadanya, maka seorang murid kepada gurunya pun harus lebih daripada itu. Fayasta'miruhu fima yaqsiduhu. Sehingga kalau dia menginginkan sesuatu, dia yasta'miruhu. Ya. Meminta arahan dari gurunya. Wa yataharra ridahu fi ma ya'maluhu, dan juga berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari ridha gurunya. Ya, karena keberkahan ilmu itu ada di sana. Ya, apabila gurunya ridha dengannya, maka keberkahan pun akan mengalir kepadanya. Wa yubalighu fi hurmatihi, dan ya bersungguh-sungguh, ya yubalig ini bahkan berlebihan, ya yang menunjukkan kepada kesungguhan di dalam menghormatinya. Wa yataqarrabu ilallahi ta'ala bi khidmatihi, ya dan berkhidmah kepada guru tersebut, dan dia menjadikannya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena guru ini yang akan menghubungkan murid ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ya betul-betul berkhidmah kepadanya agar dia cepat sampai kepada tujuan. Ya. Di sini Syekhu Masyayikhuna Syekh Al-Murabbi Abdul Qadir Isa Al-Halabi, beliau mengatakan berkaitan dengan kepasrahan seorang murid kepada gurunya ini bukan berarti dia mengcancel akalnya ya dan melepaskan diri dari kepribadiannya, yaitu tunduk kepada guru bukan berarti ya dia tidak memiliki akal pikiran, tidak ya. Tetapi walakinnahu min babit taslim lidil ikhtisas wal khibrah. Tetapi ini ya bentuknya itu adalah ya berserah kepada orang yang memang memiliki keahlian. Ya, kita kalau tidak memiliki keahlian pada suatu bidang, maka kita akan datang kepada ahlinya. Dan apapun yang dikatakan oleh ahlinya, kita akan terima. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa-apa. Maka di situ demikian juga ketika kita berguru di mana kita tidak memiliki ilmu sedikit pun, kita datang kepada guru untuk mengajarkan kepada kita ilmu, maka apa yang diarahkan kepada kita ya kita harus ikut ya. Wa hadha yushbihu tamaman istilamul marid li tabibihi, ya, dan ini tentu betul-betul menyerupai seorang yang sakit yang pasrah kepada dokternya, ya, serah dokternya, dokter apa, kalau dia memang sudah betul-betul ya percaya kepadanya, ya, baik itu dokter di rumah sakit atau dokter di VAZ atau ya di mana-mana, yang penting dia sudah betul-betul mengakuinya sebagai dokter, ya maka ya dia harus taat ya dan tunduk kepada arahan dan bimbingannya. Nah, ketika orang taat kepada bimbingan ataupun kepada arahan dokter, itu bukan berarti pasien ini ya tidak berakal gitu, tidak memfungsikan, tidak menggunakan akalnya. Justru karena dia berakal, dia bertanya kepada orang yang ahli. Justru tidak berakal, artinya akalnya tidak sempurna, orang yang tidak tahu, ya, kemudian tidak mau bertanya kepada orang yang tahu, ya, atau sebaliknya, dia tidak tahu, kemudian protes terhadap orang yang tahu. Ya. Summa qal wal ya'lam anna dhullahu li shaykhihi izzuhu, dan hendaklah dia mengetahui bahwa kerendahan dirinya di hadapan gurunya disitulah kemuliaannya, ya, kemuliaan seorang murid, kerendahannya di hadapan gurunya adalah ketinggian baginya, kemuliaan baginya. Wa khudu'uhu lahu fakhruhu, dan ketundukannya kepada gurunya disitulah, ya, kebanggaannya. Wa tawadhu'uhu lahu rif'atuhu, dan kerendahannya di hadapan gurunya adalah ketinggian baginya, ya. Maka ini diantara adab apabila seorang murid itu betul-betul sudah menemukan guru, kemudian dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menemukan hatinya betul-betul, ya, menerima sang guru tersebut, ya, maka dia harus betul-betul pasrah, ya, pasrah terhadap apapun yang diarahkan oleh sang guru, ya. Dan disitulah kita melihat keberkahan dari para ulama terdahulu, ya. Bahkan para ulama yang memiliki keberkahan ilmu itu disebabkan karena adab mereka kepada guru-guru mereka, ya. Kalau kita membaca bagaimana mereka mengagungkan guru mereka, bahkan mereka kalau tahu rumah gurunya ada di depan sana, nggak tahu sejauh manapun juga nggak akan pernah berani selonjoran, ya, padahal rumah gurunya di mana, ya, itu saking ta'zimnya kepada guru. Tetapi ya guru yang betul-betul memiliki kriteria yang tadi disebutkan di atas tadi, ya. Baik, kemudian yang keempat, ar-rabi' an yanzura ilaihi bi'ainil ijlali wat ta'zim. Nah, kemudian seorang murid itu harus memandang kepada gurunya dengan pandangan ijlal, ya, wat ta'zim, harus betul-betul mengagungkan dan memuliakan sang guru. Wa ya'taqidu fihi darajatal kamal, dan meyakini bahwa gurunya itu sudah sampai kepada derajat al-kamal, kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan kamalul ahliyah, kesempurnaan keahliannya di bidang ilmu tersebut, ya. Fa inna dzalika aqraba ila naf'ihi bihi, karena itu akan lebih dekat, ya, artinya akan lebih dapat memberikan manfaat, ya, atau lebih bermanfaat bagi murid tersebut, ya. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi, jadi dia akan mendapatkan manfaat dari gurunya oleh sebab ta'zim tadi. Karena logikanya seperti ini, kalau kita mengagungkan seseorang, memuliakan seseorang, maka setiap ucapannya itu akan kita perhatikan dan akan kita hargai, sehingga apapun yang dia ucapkan itu kita akan selalu ingat. Tapi kalau orang tersebut adalah orang yang, ya, kita remehkan, ya, maka bagaimana mungkin kita ingat, kita bisa, ya, menangkap apa yang dia ucapkan. Kenapa? Karena, ya, kita sudah meremehkannya, ya, menganggapnya rendah, ya, sehingga telinga kita pun akan setengah-setengah, hati kita pun akan setengah-setengah, pikiran kita pun akan setengah-setengah, sehingga ilmu itu enggak masuk dan tidak bermanfaat. Dan itulah rahasia bagaimana para sahabat itu, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu menerima ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, karena mereka betul-betul mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka betul-betul tahu bahwa setiap kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah jalan menuju keselamatan, sehingga mereka menghafal setiap lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Nawawi mengatakan wa yambaghi an yu'azzima syaikhahu, maka seorang murid harus mengagungkan, memuliakan gurunya. Wa man yasma'u minhu, atau guru yang dia mendengar ilmu darinya. Fadzalika min ijlalil ilmi. Kenapa? Karena mengagungkan guru sebenarnya bukan mengagungkan diri zat daripada sang guru itu saja, tetapi itu adalah bentuk dari kita mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Jadi memuliakan guru itu bukan karena diri guru itu sendiri, tetapi karena ilmu yang ada di dalam dirinya. Ya, maka mengagungkan ulama itu artinya kita mengagungkan ilmu, memuliakan ulama itu artinya kita memuliakan ilmu. Ya. Itu di Hamisyah itu ada ucapan Imam Nawawi, yambaghi an yu'azzima syaikhahu, hendaklah dia mengagungkan gurunya. Wa man yasma'u minhu fadzalika min ijlalil ilmi, karena itu adalah bentuk dari memuliakan ilmu. Wa bihi yuftahu 'alal insan, dan dengan ijlal ini, dengan mengagungkan guru, memuliakan guru ini, akan dibukakan kepada seseorang, bagi seseorang, pintu ilmu, pintu pemahaman. Ya. Wa yambaghi an ya'taqida jalalata syaikhihi wa rajhanihi wa yataharra ridahu, fadzalika a'zamu turuq ila al-intifa'i bihi. Imam Nawawi mengatakan, dan dia juga harus betul-betul meyakini keagungan, keutamaan dari gurunya, dan dia harus berusaha untuk menjadikan gurunya ridho kepadanya. Nah, kenapa? Fadzalika a'zamu turuq ila al-intifa'i bihi, karena itu adalah jalan yang paling afdol untuk mendapatkan manfaat dari guru tersebut. Ya. Qala Abu Yusuf. Abu Yusuf namanya Ya'qub ibn Ibrahim bin Habib Al-Ansari. Beliau adalah murid, ya, sahabat Imam Abu Hanifah dan juga muridnya. Dan beliau adalah orang yang pertama kali menyebarkan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan apa? Sami'tu salafa yaqulun. Saya mendengar salaf, ya, ulama-ulama salaf mengatakan, man la ya'taqidu jalalata ustadhihi la yuflih. Barang siapa yang tidak meyakini jalalah, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan gurunya, maka dia tidak akan pernah sukses, gitu. Ya, tidak akan pernah sukses. Fala yukhatibu syaikhahu bita'il khitabi wa kafihi. Nah, maka kalau berbicara, misalnya di antara adab berbicara kepada guru, alla yukhatiba syaikhahu bita'il khitab. Ya. Wa kafihi, jangan berbicara kepada guru dengan ta'ul khitab. Ta'ul khitab itu apa? Anta, ya, fa'alta, wa kafihi, atau kafnya, kaful khitab. Kaful khitab itu seperti apa? Ya. Kitabuka, qalamuka. Wala yunadihi bismihi, dan tidak memanggilnya dengan namanya. Bal yaqulu ya sayyidi aw ya ustadhi, dan seterusnya. Wala yadhkuruhu aidan fi ghaibatihi bismihi. Ya, bahkan ketika dia menyebut nama gurunya atau bercerita tentang gurunya, itu tidak menyebut langsung namanya. Illa maqrunan bima yush'iru bi ta'zimihi, kecuali dengan sesuatu yang menunjukkan kepada ta'zim kepada guru tersebut. Ka qawlihi qala asy-syaikhul ustaz kadza wa qala syaikhuna aw nahwu dzalika, dan para tabi'in juga melakukan hal-hal tersebut kepada para sahabat. ya. Nah, ini di antara adab, ya, adab yang mesti dijaga oleh al-murid, ya, kepada gurunya. Ya. Al-khamis, an ya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Seorang murid harus mengetahui hak gurunya, artinya kewajibannya kepada gurunya, wa la yansa lahu fadlahu, dan jangan pernah melupakan, ya, jasa, ya, dari sang guru. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf, ya, aku akan menjadi hamba baginya. Nah, ini saking ta'zimnya kepada yang namanya orang yang mengajarkan ilmu. Wa an yad'u, wa an yad'u, ini ada kelebihan hak di situ. Wa an yad'u lahu muddat hayatihi, haknya dihapus, ya. Wa an yad'u lahu muddat hayatihi wa ba'da mamatihi, dan senantiasa mendoakannya, ya, ketika masih hidup atau setelah meninggal. Itu jangan sampai lupa mendoakan guru-gurunya. Dan itu juga diantara sebab dari keberkahan ilmu, atau sebab dari manfaat, ya, ilmu yang didapatkan dari guru tersebut. Wa yura'i dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awidda'ahu. Dan demikian juga harus, ya, memelihara dan menghormati keturunannya, kerabatnya, dan orang-orang yang dicintai oleh guru tersebut. Wa yata'ahadu ziyarata qabrihi, kalau sudah meninggal itu sering-sering menziarahi kuburnya, menziarahi makamnya. Wal istighfar lahu, dan beristighfar untuknya. Wassadaqat wassadaqah anhu, dan bahkan bersedekah juga untuk gurunya. Wa yasluku fis samti wal hadyi maslakahu, ya, dan berusaha juga, ya, mengikuti perilaku, akhlak, adab dari gurunya. Wa yura'i fid dini wal ilmi 'adatahu wa yata'addaba bi adabihi wa la yad'al iqtida'a bihi, ya, dia berusaha untuk beradab dengan adab gurunya, ya, kemudian juga la yad'ul iqtida' bihi, ya, tidak meninggalkan, artinya selalu mencontohi, meneladani gurunya, ya. Nah, itu adab yang kelima. Wasadis an yatasabbara ala jafwatin tasduru minasyaikhi aw su'i khuluqihi wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Baik, bagaimana kalau gurunya misalnya ada yang galak mungkin, ya, ada yang, ya, keras mungkin. Maka bagaimana adab seorang murid? An yatasabbar, dia harus bersabar, ya. Jika memang guru tersebut sudah menjadi pilihannya setelah dia beristikharah dan melihat memang memiliki keahlian, ya, maka dia harus bersabar. Kalau tidak, ya, dia harus mencari guru yang lain, ya. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu, ya, maka dia harus bersabar. Terkadang juga guru nanti memperlakukan muridnya dengan, ya, mungkin sikap yang sedikit keras. Ya, itu terkadang tujuannya, ya, untuk menguji muridnya, ya. Atau dia mempunyai cara tertentu karena mungkin dia melihat muridnya ini akan lebih baik baginya untuk diperlakukan seperti itu. Ya. Karena kalau terlalu dimanjakan mungkin nanti justru itu akan berbahaya bagi murid tersebut. Nah, seperti yang diceritakan oleh tentang dirinya, beliau bercerita, Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, tentang salah seorang gurunya. Itu selalu gurunya ini, ya, sering marah kepada Imam Ibn Arabi, ya. Bahkan kalau ditanya ya. Obat selalu salahkan. Ya, kita itu bisa kita bayangkan kalau itu pasti kita akan jengkel dan lain sebagainya. Enggak pernah benar, jadi enggak pernah benar dibuat oleh gurunya tersebut. Selalu salah. Ya, benar juga dimarahin. Ya. Akhirnya beliau baru mengetahui ternyata gurunya itu sangat menyayangi beliau. Ya. Dan di antara sekian muridnya, dia tahu itu katanya, karena di antara sekian muridnya ternyata yang berhasil itu cuman dia dan beberapa orang ya sahabatnya saja. Tidak ada yang berhasil, bahkan bagaimana tidak ada yang berhasil di antara murid-muridnya itu kecuali saya kan. Nah, berarti itu adalah cara ya beliau mendidik muridnya. Yaitu kalau Syekhna Yusuf sering mengatakan dengan mazharul jalal. Ya, bukan hanya mazhar jamal. Jamal itu artinya ya dengan kelembutan. Terkadang itu akan membuat murid terkadang melempem, tidak semangat mungkin. Ya, tetapi terkadang dengan mazhar jalal ini itu justru akan itu akan lebih bermanfaat mungkin bagi sebagian murid. Nah, maka ketika ada guru yang bersikap seperti itu, maka dia harus bersabar. Ya, kenapa? Karena dia ingin mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Ya, atau mungkin ada perilaku yang kurang ya, kurang baik. Jangan sampai la yasudduhu wa la yasudduhu dzalika an mulazamatihi. Jangan sampai dia ya terputus dari mulazamah. Ya, artinya untuk terputus dari tetap bersama gurunya. Ya, wa'tiqad kamalihi, dan jangan sampai itu menjadikannya ya tidak meyakini kesempurnaan sang guru. Wa yata'awwalu li af'alihi allati yadhharu anna shawaba khilafuha 'ala ahsani ta'wilat, dan selalu dia mencari takwil, mencari alasan, oh mungkin guru saya bersikap begini ya karena begini. Dia harus berusaha berhusnuzon, ya berhusnuzon, ya karena sekali lagi ini juga yang akan menyebabkan keberkahan, ya pada ilmu yang didapatkan dari sang guru. Wa idza jafahu syaikhu bada huwa bil i'tizar. Misalnya gurunya marah kepadanya disebabkan karena ya walaupun mungkin muridnya ini tidak bersalah, ya maka dia harus segera meminta maaf. Ya, artinya dia harus betul-betul menunjukkan ketawaduan. Wa adhhara dzamba lahu wal 'atba 'alaihi, dan dia harus merasa dia yang bersalah. Ya. Wal 'atba ay al-lauma ya 'alaihi. Ya, artinya dia yang harus merasa bersalah. Fa inna dhalika abqa li mawaddati syaikhihi, karena itu akan lebih ya mengekalkan kecintaan guru kepada sang murid tersebut. Ala tawfiqihi fi ma fihi fadilah wa ala tawbikhihi ala ma fihi naqisah. Fa inna dhalika abqa li mawaddati syaikhihi ala tawfiqihi fi ma fihi fadilah, ya karena itu akan lebih menjadikan ya kecintaan gurunya itu lebih ya, lebih kekal, tetap ya, sehingga terus mendapatkan taufik pada sesuatu yang di dalamnya ada kemuliaan. Wa ala tawbikhihi ala ma fihi naqisah au ala kasalin ya'tarihi. Ya. Jadi guru akan tetap jadi kalau guru itu tetap sudah menyayangi muridnya, maka dia akan ya memberikan bimbingan kepada sesuatu yang lebih mulia. Ya, atau mungkin jika gurunya melihat ada kekurangan pada muridnya, maka dia akan dinasihati. Atau mungkin kalau dia malas, dia akan diberikan semangat. Ya, aw ala taqsirin yu'anihi aw ghairu dhalika mimma fi iqafihi 'alayhi wa tawbihihi irsyaduhu wa islahuhu. Jadi kalaupun gurunya marah kepadanya disebabkan karena mungkin ya ada kekurangan atau ada malas dan lain sebagainya, nah maka itu sebenarnya bentuk daripada bimbingan guru tersebut. Ya, karena kalau dibiarkan begitu saja, berbuat salah dibiarkan, ya, nah maka justru itu akan berbahaya bagi sang murid. Wa yu'addu dhalika minasyaikhi min ni'amillahi ta'ala bi'tina'is syaikhi bihi wa nadharihi ilaihi. Wa ya'uddu dhalika minasyaikhi min ni'amillahi ta'ala bi'tina'is syaikhi bihi wa nadharihi ilaihi. Justru dengan banyak ditegur misalnya oleh gurunya, bahkan dimarahi oleh gurunya, itu adalah nikmat Allah kepada sang murid. Kenapa? Karena gurunya memberikan perhatian. Ya, coba bayangkan kalau nggak pernah ditegur, nggak pernah di ini kan artinya dicuekin. Nah itu justru musibah. Ya, dimarahin atau ditegur itu menunjukkan bahwa gurunya ini memiliki perhatian kepada sang murid. Ya. Fa inna dhalika abi amyalu li qalbi syaikhi wa ab'athu 'ala al-i'tina'i bi masalihihi. Wa idza awqafahu asy-syaikhu 'ala daqiqatin min adab aw naqisatin sadarat minhu kana ya'rifuha min qablu fala yuzhir annahu kana 'arifan biha wa ghafala 'anha. Misalnya gurunya memberitahukan, ya, memberitahu kepadanya, memberitahukannya, ya tentang ya daqiqah, yakni perkara-perkara yang mendalam berkaitan dengan adab, ya. Au naqisatin sadarat minhu, atau ada ya kekurangan yang dilakukan oleh ya gurunya. Kana ya'rifuha min qabl, yang mana sebelum itu murid ini sudah tahu bahwa itu tidak betul. Artinya ada kesalahan dari gurunya, ya, yang sebelumnya oleh murid ini dia tahu, ya, dia betul-betul tahu tentang masalah tersebut. Kemudian gurunya menyampaikan ternyata tidak betul. Fala yudhhir lahu annahu kana 'arifan biha. Maka murid ini walaupun dia tahu itu betul, jangan menampakkan kepada gurunya kalau dia itu sudah tahu. Ya, sehingga ya wa ghafala anha. Ya. Fala yuzhir annahu kana 'arifan biha wa ghafala anha, bal yashkuru asy-syekh 'ala ifadatihi dzalika. Artinya kalau diberitahu sesuatu oleh gurunya, diajarkan sesuatu oleh gurunya, ternyata sesuatu itu ya menurut pengetahuan murid ini tidak betul. Ya, maka jangan murid itu menampakkan kalau dia itu tahu masalah tersebut. Ya. Dan gurunya tidak mengetahui, tetapi hendaklah dia bersyukur, berterima kasih kepada gurunya sudah diberitahu hal tersebut. Ya, wa'tina'ihi bi amrihi. Fa in kana lahu fi dzalika 'udhrun wa kana i'lamu syaikh bihi aslah fala ba'sa. Tetapi ya kalau di sana ada uzur, ya ada alasan yang syar'i, dan mungkin dia melihat bahwa memberitahu gurunya bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak betul. Nah, jika ini ada alasan yang tepat, alasan yang benar, dan kemudian di situ ada maslahat, ya, ada kebaikan yang lebih baik, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Wa illa tarakahu. Tetapi kalau tidak ada maslahat, bahkan justru akan ya ada bahaya, ya, maka tarakahu, maka biarkan saja. Illa an yatarattaba ala tarki bayanil udhri mafsadatun fayata'ayyanu i'lamu. Kecuali memang kalau tidak ditegur, tidak diberitahu, bawa kepada mafsadah, kepada sesuatu yang berbahaya, kerusakan, maka di situ fayata'ayyan, maka wajib bagi sang murid ini untuk memberitahu guru tersebut. Nah, tetapi di sini kembali kepada sejauh mana dia melihat ada kebaikan, kemaslahatan, ya, dari apa? Dari membenarkan apa yang tadi atau kesalahan yang disampaikan oleh sang guru. Ya, maka ini semuanya kembali kepada adab. Ya, artinya namanya manusia, ya tentu semuanya memang akan ya terjatuh di dalam kesalahan, kekeliruan dan lain sebagainya. Tetapi yang masalah itu sebenarnya bukan kekeliruan, kesalahan, tetapi bagaimana menyikapinya. Ya, kita ada kekeliruan. Ya, orang lain ada kekeliruan. Nah, ketika kita tahu bahwa kita keliru, kita salah, apa sebenarnya respon, apa sikap kita terhadap kesalahan kita? Itu yang paling penting, bukan kesalahan itu. Demikian juga kita melihat kesalahan kepada orang. Apa sikap kita, apa respon kita? Itu yang paling penting, ya. Nah, karena kalau kita salah mengambil sikap, ya maka kesalahan itu akan betul-betul menjadi suatu kesalahan yang buruk, ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua manusia bani Adam itu ya pasti bersalah. Ya. Tetapi khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang ya at-tawwabun, yaitu yang selalu bertaubat, selalu beristighfar. Ya. Kemudian yang ketujuh, alla yadkhula 'ala asy-syaikhi fi majlis fi ghairil majlisil 'am illa bi isti'dzan. Nah, kemudian di antara adab seorang murid juga, hendaklah dia tidak masuk kepada gurunya, datang ke dalam pada bukan majlis umum, ya, fi ghairil majlisil 'am illa bi isti'dzan, kecuali setelah minta izin kepada gurunya. Artinya jangan langsung nyelonong gitu. Ya. Sawa'un kana asy-syaikhu wahdahu aw kana ma'a ghairihi, baik itu gurunya itu sedang sendirian atau mungkin bersama orang lain. Ya. Artinya tidak langsung duduk di hadapan sang guru kecuali setelah minta izin, ya, kecuali pada majelis yang umum yang biasanya, misalnya setiap hari ini ataupun setiap jam sekian ada majelis guru tersebut, maka di situ nggak apa-apa langsung duduk di hadapannya. Tapi kalau bukan pada majelis umum, majelis biasanya, itu jangan langsung duduk di depan gurunya kecuali setelah minta izin, ya, minta izin, baik itu gurunya sedang sendirian atau sedang bersama orang lain. Fa inista'dzana bihaitsu ya'lamu asy-syaikhu wa lam ya'dzan lahu insaraf. Kalau dia sudah minta izin, kemudian gurunya mengetahui itu, ya, walam ya'dzan lahu insaraf, ya, fa inista'dzana bihaitsu ya'lamu asy-syaikh walam ya'dzan lahu insaraf. Kalau dia sudah minta izin dan gurunya juga sudah mendengar dia minta izin tapi tidak mengizinkannya, ya maka hendaklah dia pergi, ya. Wala yukarrir al-istidhan, jangan ulangin lagi gitu. Ya, jangan ulangi lagi. Kalau gurunya sudah tahu dia datang minta izin kemudian dia diam, tidak ada isyarat mengizinkan, ya maka hendaklah pergi. Jangan ya mengulang-ulangi terus minta izin, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Ya. Wa in syakka fi ilmi asy-syaikh bihi fala yazidu fil isti'dzani fawqa thalath marratin. Tapi kalau dia ragu ini, apakah guru saya tadi mendengar saya minta izin, ya, atau tidak, ya maka di situ dia diperbolehkan mengulangi minta izin, tetapi jangan sampai lebih daripada 3 kali, ya. Ya, sama seperti au thalathi tarqatin lil bab. Ya, misalnya gurunya sedang di dalam rumah, dia minta izin dan dia tidak tahu kalau gurunya itu mendengar atau tidak, ya maka di situ diperbolehkan untuk minta izin atau mengetuk pintu sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali enggak ada isyarat ya izin, ya maka hendaklah dia pergi. Waliyakum tarqul babi khafifan bi adabin wa bi afaril asabi. Nah, kemudian hendaklah dia mengetuk pintu juga itu dengan perlahan, ya, bi adabin dan penuh adab, wa bi afaril asabi, dengan bahkan dengan ujung kuku itu, seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dan ini juga diantara adab para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu yaqra'una babahu bil adhafir. Kalau mengetuk pintu Rasulullah itu mereka mengetuk dengan ujung kuku gitu. Ya. dengan ujung kuku. Summa bil asabi'i qalilan qalilan. Ya, tapi kalau dengan ujung kuku masih enggak ada respon, ya maka kemudian dengan asabi', dengan jari-jari sedikit demi sedikit. Ya, jangan langsung dor dor dor dor. Ya, maka itu kenapa? Jangan didobrak. Ya, Syekhuna Dr. Ali Jum'ah pernah bercerita tentang salah seorang wali min awliya'illah, Syekhun min masyaikhis salihin, pernah datang murid-muridnya, ya, kemudian mereka mengetuk pintu dengan cara yang keras, ya. Akhirnya beliau buka pintu langsung marah, waqala la tu'zi hadzal bab, jangan kalian sakiti pintu ini, katanya. Kenapa? Karena pintu ini, kayu ini pun bertasbih, katanya. Mereka sedang bertasbih juga, katanya. Mereka sedang berzikir, maka jangan sakiti mereka. Artinya apa? Kalau ketuk pintu, ketuklah dia yang pelan. Ya. Nah, maka ini juga diantara adab. Ya. Wa idza udhina wa kanu jama'atan. Nah, kemudian kalau diizinkan, wa kanu jama'atan, dan mereka ini, artinya minta izin ini satu kelompok, satu jamaah, taqaddama afdaluhum, maka yang di depan itu adalah yang paling afdal di antara mereka. Wa asannuhum, dan yang paling tua itu yang lebih awal untuk masuk, yang lebih afdal dan yang lebih senior untuk masuk dan mengucapkan salam kepada guru tersebut. Thumma sallama alaihi al-afdal fal-afdal. Demikian juga di dalam mengucapkan salam atau bersalaman, itu dimulai dengan yang paling mulia, kemudian seterusnya diikuti. Wa yadkhulu ala syaikhi kamilal hayati. Nah, kemudian datang kepada guru juga ya dengan penampilan yang sempurna. Ya. Mutatahhiral badani, ya, dengan badan yang bersih. Wathiyabi, dan pakaian juga. Nadhifihima ba'dama yahtaju ilaihi min akhdhi dhufrin wa izalati raihatin kariha. Ya, bahkan sebelumnya kukunya dipotong, kemudian jika ada bau-bau itu dibersihkan. La siyama idza qasada al-ilma. Ya, lebih-lebih apabila dia datang kepada gurunya untuk mendapatkan ilmu. Fa innahu majlisu dzikrin wa ijtima'in wa ibadah. Karena majlis ilmu ini adalah majlis zikir, ya, majlis ijtima', dan majlis ibadah. Maka ya perlu memperhatikan hal-hal tersebut, yaitu pakaian bersih, badan juga bersih, kuku juga ya sudah dibersihkan, ya, dan bau badan juga ya dihilangkan, yaitu dengan cara apa, ya, dengan mandilah, dengan apa, yang penting jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain, ya. Baik, wa mata dakhala 'ala asy-syaikh fi ghairi al-majlisil 'am. Jika dia masuk ke rumah gurunya ataupun datang kepada gurunya bukan pada majlis biasanya, wa indahu man yatahaddatsu ma'ahu, dan bersama gurunya ini ada orang yang sedang berbicara dengannya, fasakatu 'anil hadis, ya, aw dakhala wa asy-syaikh wahdahu yusalli aw yadhkuru aw yutali'u fataraka dhalika sakata wa la yabda'uhu bil kalam bal yusallimu wa yakhruju sari'an illa an ya'murahu asy-syaikh bil mukthi wa idza makatha fala yutilu illa an ya'murahu bidzalika. Nah, apabila dia masuk kepada gurunya, datang kepada gurunya bukan pada majelis umum, ya, bukan pada majelis biasanya, ya, kemudian gurunya sedang berbicara, ya, dengan orang misalnya, kemudian mereka diam, atau dia masuk datang kepada gurunya sementara gurunya sedang sholat, atau sedang berzikir atau sedang membaca buku mutalaah, fataraka dzalika, kemudian dia selesai dari salatnya atau selesai dari berzikir atau selesai dari membaca buku, sakata wala yabda'uhu bil kalam, maka sang murid yang datang kepada gurunya bukan pada majelis umum ini, hendaklah dia diam dan jangan memulai berbicara kepada gurunya. Bal yusallim wa yakhruju sari'an, ya, tetapi hendaklah dia mengucapkan salam kemudian langsung pergi. Illa an ya'murahu syaikhu bil makthi bil mukthi, kecuali gurunya menyuruhnya untuk diam, ya, kecuali gurunya menyuruhnya untuk diam. Ini jika dia datang kepada gurunya bukan pada majlis umum, ya. Wa idza makatha fala yutilu illa an ya'murahu bidzalika, kalaupun dia diam maka jangan berlama-lama kecuali memang diperintahkan oleh sang guru, ya. Nah, ini kalau kita melihat kepada adab-adab ini kayaknya kita berbicara di alam yang lain ini, ya enggak? Karena memang sudah hal-hal seperti ini sekarang itu hampir kita tidak temukan, ya, kecuali mungkin di beberapa tempat yang memang masih menjaga tradisi adab di dalam menuntut ilmu ini yang luar biasa, ya. Dan di pesantren-pesantren salaf ini masih diterapkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena memang mereka kitab Ta'limul Muta'allim, kemudian itu dikaji dan langsung dipraktikkan, ya, sehingga keberkahan itu betul-betul didapatkan. Dan inilah rahasia dari keberkahan dan manfaat ilmu dari apa yang ditulis oleh para ulama terdahulu sampai saat ini pun masih kita bisa memanfaatkan, ya, dan keberkahannya masih kita rasakan. Ya, rahasianya apa? Rahasianya adalah, ya, adab mereka di dalam menuntut ilmu. Baik. Sedikit lagi, ya. Wa idza hadara makana asy-syaikhi falam yajidhu jalisan intadharahu kay la yafuta 'ala nafsihi darsuhu. Apabila dia datang ke tempat gurunya, falam yajidhu jalisan, dan dia tidak menemukannya duduk, gurunya tidak ada di situ, intadharahu, maka hendaklah dia menunggunya, menantinya, ya, kay la yafuta 'ala nafsihi darsuhu, ya, sehingga tidak ketinggalan pelajarannya. Artinya harus bersabar menunggu, ya. Artinya misalnya jam belajar sudah tiba waktunya, tetapi kok gurunya belum datang, maka di situ hendaklah dia bersabar menunggu, ya, karena mungkin ada hal yang sedang dilakukan, hal penting yang dilakukan yang menjadikan dia terlambat, maka hendaklah dia bersabar menunggu agar dia tidak ketinggalan pelajaran, tidak ketinggalan ilmu, ya. Wala yatruku alaihi liyakhruja ilaihi. Nah, jangan ketika gurunya belum datang, ya. La yatruku alaihi, ya. Liyakhruja ilaihi. Wa in kana naiman sabara hatta yastayqiz. Biarnya harus betul-betul menunggu. Dan ini pun Sayyidina Ibnu Abbas, seorang sahabat, itu kalau pergi kepada sahabat lain untuk mendengar sebuah hadis, ya, kemudian orang yang dituju itu sedang tidur atau apa, beliau berdiri di situ, diterpa oleh angin, debu dan lain sebagainya, beliau tetap berdiri kokoh di situ menunggunya dengan sabar, ya. Wala yatruk 'alaihi liyakhruja ilaihi, dan jangan mengetuk, ya, agar segera keluar gitu. Wa in kana naiman sabara hatta yastayqiz, kalaupun dia tidur maka hendaklah dia bersabar sampai terbangun, ya, kecuali memang sudah ada pesan dari gurunya, nanti kalau saya ketiduran tolong bangunkan gitu. Nah, itu lain lagi urusannya. Aw yansarifa duna an yauda wasabru khairun lahu, maka di sini ada dua pilihan. Pertama, bersabar menunggu, atau pulang, ya, kemudian nanti kembali, atau bersabar menunggu, ya, tentu itu lebih baik, ya. Wala yakhtari'u 'alaihi waqtan khassan bihi duna ghairihi. Nah, kemudian jangan apa, membuat waktu khusus, datang kepada gurunya, saya mau waktu khusus, ya, duna ghairihi, ya, waktu khusus untuk dirinya saja, ya, tidak bersama murid-murid yang lain. Nah, itu jangan melakukan hal tersebut. Wa in kana ra'isan aw kabiran, walaupun dia adalah seorang yang ya ketua atau orang yang ya dipandang orang yang memiliki derajat yang tinggi dan lain sebagainya. Lima fihi min at-tarafu'i wal humqi 'ala asy-syekh. Ya. Karena itu artinya dia sudah menganggap dirinya tinggi. Ya. At-tarafu' wal humqi 'ala asy-syekh wat talabah, dan membodohkan, ya, seakan-akan bahasa kasarnya demikian, ya, membodohkan, ya, mengangkat diri kemudian menganggap rendahlah guru ataupun murid-murid yang lainnya, ya. Ya, artinya haibah ilmu itu, wibawa ilmu itu harus betul-betul dihormati. Oleh sebab itu dulu Imam Al-Bukhari ketika sudah masyhur pernah diundang oleh salah seorang amir, ya, salah seorang sultan untuk datang ke rumahnya. Katanya apa? Saya mau diajarkan Sahih Al-Bukhari, gitu. Akhirnya Imam Sultan ini ataupun amir ini mengutus seseorang untuk memanggil Imam Bukhari, ya, untuk datang ke istana, ya, supaya sultan ini bisa belajar kepada Imam Al-Bukhari. Ya, akhirnya Imam Al-Bukhari dengan penuh izzah mengatakan, ya, kalau kamu mau belajar, datang ke majelis saya, ya. Ya, bukan saya yang datang kepada kamu, gitu. Ya, kalau kamu mau, ya silahkan datang ke majelis saya, jangan saya yang datang kepada kamu, kalau itu mah saya yang perlu kepada kamu, gitu. Ya, maka dengan ketegasannya itu, ya, walaupun konsekuensinya Imam Bukhari dibenci dan lain sebagainya, ya, tetapi itulah, ya, wibawa ilmu, haibah ilmu itu harus betul-betul dijaga, ya. فَإِنْ بَدَأَهُ الشَّيْخ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ أَوْ خَاسٍ لِعُذْرٍ آعِقٍ لَهُ عَنِ الْحُضُورِ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ لِمَصْلَحَةٍ رَأَهَ الشَّيْخ فَلَا بَأْسَ بِهِ. Ya, tetapi kalau guru yang memang, ya, memulai, artinya menentukan waktu, ya, nanti waktu khusus, ya, waktu tertentu atau waktu khusus, لِعُذْرٍ آعِقٍ لَهُ عَنِ الْحُضُورِ, karena mungkin ada uzur, ada halangan yang menjadikannya tidak bisa hadir di dalam majelis umum, ya, ma'al jamaah, bersama, ya, jamaah yang lain, bersama murid-murid yang lain, atau mungkin ada maslahat yang dilihat oleh sang guru, maka la ba'sa bihi. Ya, artinya jangan muridnya yang meminta waktu khusus kepada gurunya, ya, saya mau minta waktu khusus, ya, tidak bersama murid-murid yang lain, nah, maka jangan. Tetapi kalau guru yang memulai menentukan nanti kamu datang waktu ini, ya, waktu tertentu atau waktu khusus, ya, di situ karena sang guru melihat ada maslahat, ada, ya, ada kebaikan, maka tidak apa-apa. Taib, saya rasa cukup sampai ke 7 dulu, ya. Yang penting ini adab-adab yang harus kita ketahui, ya, atau yang harus diketahui oleh al-muta'allim berkaitan dengan adabnya kepada guru, ya. Dan sekali lagi bahwa yang paling penting di dalam ilmu itu adalah adab. Adab di dalam menuntut ilmu, adab di dalam menyampaikan ilmu, adab di dalam mengamalkan ilmu. Dan adab kepada orang-orang yang berilmu, dan adab kepada guru. Karena adab itulah yang menjadikan ilmu itu hidup sehingga mendapatkan keberkahan, manfaat, dan ilmu itu akan menyinari jalan kita menuju kebenaran, menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Kemudian yang ke-8 nanti adab-adab bagaimana duduk di hadapan gurunya, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.